say she wanna fuck me. Maneh ngomong naon, ulah make bahasa Inggris don. She a so English, yeah. Aing ngomong pamarane kabeh, make bahasa Sunda, bahasa Indung. Ulah make bahasa Batur, ulah make bahasa Batur. Bersepeda di pagi hari, karena apa udah ngopi lah ngopi.